Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Akhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Setelah pada awal bab kita membahas ayat dari surat Ar-Rum ayat yang ke-30 yang disitu menunjukkan bahwa agama Islam adalah agama yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada fitrah seluruh manusia ketika dilahirkan. Kita akan masuk kepada pembahasan ayat yang kedua yang menunjukkan bahwa agama Islam tersebut adalah agama yang diwasiatkan oleh nabi-nabi sebelum kita, di antaranya Nabi Ibrahim dan Ya'qub yang mewasiatkan kepada anak-anaknya supaya tidak meninggal, ya, tidak mati kecuali dalam keadaan Muslim, beragama Islam, memegang agama Islam, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana disebutkan oleh al-muallif rahimahullahu taala qala wa qawluhu taala dan firman Allah taala wa wassa biha ibrahim banihi wa yaqub ya bani inna allaha astafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Surat al-baqarah ayat yang ke-132 yang artinya, dan Nabi Ibrahim telah mewasiatkan kepada anak-anaknya dengan agama tersebut, dengan kalimat tersebut, kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah wa Ya'qub, dan demikian pula Ya'qub berwasiat kepada anak-anaknya. Mereka berkata ya bunayya atau ya baniya, wahai anak-anakku, inna Allah astafa lakumuddin, sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama, yaitu agama yang diridhoi, yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk kalian amalkan. Fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam, yaitu memegang agama tersebut, agama yang telah dipilihkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kalian, agama yang diridhai oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi kalian, yaitu Islam. Maka dikatakan fala tamutunna, jangan kalian mati, illa wa antum muslimun, kecuali dalam kalian, dalam keadaan kalian berislam, ya. Berarti agama-agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut dengan Islam. Ini salah satu dalilnya, ya. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mengatakan kepada anak-anak mereka, janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Ini dijelaskan oleh Al-Muqlis Al-Ashkari Hafizullah Ta'ala Qala Wasa biha, dan Ibrahim berwasiat dengannya. Apa yang dimaksud dengannya? Qala ay bi kalimatit tauhid, yaitu dengan kalimat at-tauhid, dengan kalimat la ilaha illallah. Ibrahim alaihi salam banihi Ismail wa Ishaq, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam mewasiatkan dengan kalimat tauhid tersebut kepada dua orang anaknya, yaitu Ismail dan Ishaq, ya, yang beliau tidak memiliki anak kecuali dua orang nabi yang ini, Ismail dan Ishaq. Dan kita tahu bahwasanya beliau tidak mendapatkan anak kecuali setelah umur yang lanjut. Nah, qala wa Yaqub, dan juga Yaqub, itu Yaqub juga mewasiatkan kepada anak-anak beliau dengan kalimat tauhid. Qala wa Yaqub wa huwa Yaqub ibnu Ishaq ibnu Ibrahim. Yaqub yaitu Yaqub bin Ishaq bin Ibrahim, ya. Masih anak keturunan Nabi Ibrahim, yaitu cucu dari Nabi Ibrahim. Alladhi huwa Israel, yang dia itulah yang dinamakan dengan Israel. Yaqub adalah nabi yang dijuluki dengan Israel, ya. Yang artinya adalah hamba Allah. Qala wasa biha banihi aydan, wasa biha banihi aydan. Maka Yaqub mewasiatkan pula kepada anak-anaknya. Wasahum bi kalimatit tauhid. Ia mewasiatkan kepada mereka dengan kalimat tauhid. Ya. Qala kalimatul ikhlas lillahi azza wa jal. Kalimat keikhlasan kepada Allah azza wa jal. Ya. Mengikhlaskan agama, mengikhlaskan amalan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Ini sesuai dengan ayat yang kita baca sebelumnya. Ya. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Maka hadapkanlah wajahmu, yaitu ikhlaskanlah amalanmu dalam agama ini, ya, hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala hanifan, dengan lurus. Nah, maka inilah yang diwasiatkan pula oleh Ibrahim dan Yaqub kepada anak-anaknya. Mengikhlaskan agama, mengikhlaskan ketaatan hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa tawsiyah ma'naha, dan memberikan wasiat maknanya adalah anal musi inda mautihi yusi dzurriyyatahu aw man haulahu bitaqwallahi azza wa jalla, bahwa orang yang berwasiat tadi ketika kematiannya, itu mendekati ajalnya, memberikan wasiat kepada anak keturunannya atau orang-orang yang di sekitarnya, yaitu ketika mendekati kematiannya, ada orang-orang yang di sekitarnya, maka seorang yang sedang menghadapi sakaratul maut tadi memberikan wasiat kepada mereka, walaupun bukan berasal dari anak keturunannya. Qala bitaqwallahi azza wa jal, yaitu dengan untuk bertakwa kepada Allah azza wa jal, memberikan pesan, ya, bertakwalah kepada Allah azza wa jal. Nah, ini yang dinamakan dengan at-tausiyah. Qala wal wasiyatu indal fuqaha, dan wasiat dalam istilah al-fuqaha, ahli fiqih, ya. Jadi tadi istilah wasiat secara umum, yaitu seseorang memberikan pesan yang menasihati orang-orang di sekitarnya, terutama anak keturunannya, ya, dalam perkara-perkara kebaikan, dalam perkara-perkara ketakwaan. Ini secara umum. Namun di situ ada makna wasiat secara khusus, yaitu yang diistilahkan oleh para ahli fiqih. Apa maknanya wasiat dalam istilah ahli fiqih? Qala al-idhnu bit-tasarrufi ba'dal maut. Izin, yaitu memberikan izin untuk melakukan suatu tindakan setelah kematian. Qala hadhihi al-wasiyah. Ini yang dinamakan wasiat. Wa takunu bil amwal, bisa jadi menyangkut harta benda, izin untuk melakukan tindakan pada harta benda dari orang yang meninggal, ya, di mana wasiat secara hukum fikih tidak boleh wasiat kecuali pada sepertiga harta ketika seorang yaitu sudah mendekati kematiannya, ya, tidak boleh mewasiatkan, ya, untuk memberikan harta, ya, namun lebih dari sepertiga, batasnya sepertiga saja. Nah, jadi bisa jadi dengan harta benda, yaitu apa? Dia mengizinkan kepada salah satu anaknya untuk membagi-bagikan hartanya kepada fakir miskin, misalnya. Ini wasiat namanya. Nah, atau mewasiatkan bahwa salah satu tanahnya dijadikan wakaf, misalnya. Dan berlakunya kapan? Setelah kematian, ya, bukan ketika orang itu masih hidup, namun setelah kematian. Qala wa takunu fid din, dan bisa juga berhubungan dengan perkara agama. Kalau tadi berhubungan dengan harta benda, yang ini berikan ke fulan, yang ini berikan ke alan, ini wasiat. Dan bisa juga dalam perkara agama. Qala wa dzalika bil hasi ala tamassuki bid din. Yang demikian wasiat dalam perkara agama yaitu dengan menyemangati, memberikan motivasi untuk berpegang dengan agama. Nah, ini jadi wasiat bisa dalam perkara harta benda atau dalam perkara agama. Nah, qala fa Ibrahim wa Ya'qub, maka Ibrahim dan Ya'qub, Ibrahim alladhi huwa abul anbiya, Nabi Ibrahim yang merupakan bapak para nabi, ya, dikarenakan Nabi Ibrahim itu seperti kita sebutkan tadi adalah ayah dari siapa? Nabi Ismail dan Nabi Ya'qub. Ya. Ayah dari dua nabi. Dan keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ya'qub, di dalam keturunan tersebut ada para nabi-nabi yang lainnya. Yang tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali berasal dari keturunan mereka. Keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail, atau keturunan Nabi Ya'qub. Nah, yang dimana nabi dari keturunan Nabi Ismail hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja. Adapun keturunan dari Nabi Ya'qub, ya, yaitu Bani Israel, ya, maka banyak di antara mereka menjadi nabi, di antaranya Nabi Musa dan Nabi Isa. Qala wa Ya'qub alladhi huwa abu Bani Israel, dan Ya'qub yang merupakan ayah daripada Bani Israel. Karena Bani Israel ini dinisbahkan kepada Ya'qub. Israel, dialah Ya'qub. Maka Bani Israel, anak keturunan Israel, yaitu anak keturunan Ya'qub. Bani Ya'qub. Sama dengan apa? Bani Israel. Qala kilahuma awsa zurriyatahu bikalimatit tauhid. Keduanya memberikan wasiat kepada anak keturunannya dengan kalimat tauhid. Qala wal ikhlas lillahi azza wa jalla wad dinil haq, dan mewasiatkan dengan keikhlasan kepada Allah azza wa jalla dan agama yang hak, agama yang benar, yaitu agama Islam, agama tauhid. Qala wa hakadha yajibu 'alal walidi an yurabbi auladahu 'ala ta'atillah. Ini pelajaran yang bisa diambil bagi kehidupan kita sehari-hari, yaitu wajib bagi seorang orang tua untuk memberikan tarbiyah, ya, memberikan pendidikan kepada anak-anaknya di atas ketaatan kepada Allah, ya, membimbing mereka untuk menaati Allah subhanahu wa ta'ala, terutama dalam perkara tauhid. Harus orang tua membimbing anaknya dalam perkara tauhid, menanamkan dalam diri anak-anaknya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala saja, ya, dan hendaknya hanya berdoa, memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bertawakal hanya kepada Allah, dan segala macam ibadah, ya, hendaknya hanya dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tugas dari orang tua. Jangan hanya memberikan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, mainan, dan yang lain sebagainya. Ya. Nah, memberikan nafkah adalah suatu yang penting, wajib bagi seorang orang tua. Namun yang lebih wajib daripada itu, memberikan tarbiyah, ya, pada diri mereka untuk berada di atas ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apalah artinya apabila seorang anak terpenuhi kebutuhannya secara materi, namun dari sisi agama, ya, dia menjadi seorang yang jauh dari syariat Allah subhanahu wa ta'ala, tidak melakukan kewajiban, ya, tidak meninggalkan keharaman, ya, banyak bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka wajib bagi orang tua untuk bertakwa kepada Allah atas anak-anaknya, yaitu hendaknya mereka memberikan tarbiyah yang, ya, memadai untuk anak-anaknya, sebagaimana mereka memberikan nafkah yang memadai untuk anak-anaknya. Qala wa yusiyahum idza hadarahu al-maut. Dan hendaknya orang tua memberikan wasiat kepada mereka apabila telah datang kepada dirinya kematian. Itu ketika mendekati kematian, berikan wasiat kepada anak-anak tersebut, bisabati 'alad din, untuk kokoh di atas agama, wal baqa'i 'alat tauhid, dan tetap berada di atas tauhid. Qala wa hadha min hirsil abawain al-karimain Ibrahim wa Yaqub 'ala dhurriyyatihima. Maka ini adalah sebagai bentuk bersemangatnya dua ayah yang mulia ini, Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub atas, ya, anak keturunan keduanya. Ya. Maka apabila seorang orang tua memang betul-betul bersemangat, ya, dalam hal memberikan nasihat kepada anak-anaknya, menjauhkan mereka dari kejelekan, ya, ingat ada satu kesempatan, ya, yang sebetulnya wasiat dan nasihat pada saat tersebut sangat mengena. Ikhwani fi dinillah rahimani wa rahimakumullah, wasiat atau nasihat pada saat perpisahan secara umum, ya, adalah sesuatu yang sangat mengena. Dua orang misalnya saling bersahabat sekian lamanya, kemudian akan berpisah. Ya, ini kesempatan sebetulnya untuk memberikan wasiat, untuk memberikan nasihat. Menasihatkan kepada temannya untuk bertakwa kepada Allah, untuk terus bertalabul ilmi misalnya, untuk terus berada di atas ketaatan kepada Allah, untuk menambah ibadah misalnya, akan sangat ya, karena dirinya, ya, sudah dalam keadaan betul-betul bersedih atas perpisahan dengan saudaranya, ya, dan menginginkan untuk sebetulnya terus-menerus bersama dengan saudaranya tersebut. Hatinya terpaut dengan saudaranya ketika akan berpisah, ya. Maka ini adalah kesempatan yang baik. Nah, demikian pula seorang yang hendak meninggal, ini kesempatan terbaik baginya, ya. Dan kesempatan terakhir untuk memberikan pesan, ya, kepada orang-orang di sekitarnya dan anak keturunannya. Jangan sampai dilewatkan begitu saja. Nah, walaupun mungkin seseorang dalam keadaan sakaratul maut, menghadapi berbagai macam kesempitan sebetulnya, namun kalau dia sadar bahwasanya adalah kesempatan emas untuk memberikan nasihat, maka tentu dia tidak akan meluputkannya seberat apapun yang dia hadapi ketika sakaratul maut. Ya. Maka ini juga semakin menguatkan faedah yang tadi kita sebutkan, betapa bersemangatnya kedua ayah yang mulia ini, kedua nabi ini, sampai pada taraf sedang menghadapi sakaratul maut yang demikian berat, ya, di mana para nabi tentu lebih berat cobaannya, demikian berat sakaratul mautnya daripada manusia biasa. Nah, namun tetap memberikan wasiat kepada anak-anaknya, menunjukkan betapa besar semangat para nabi, ya, untuk memberikan wasiat, untuk memberikan nasihat kepada anak keturunannya, juga kepada umatnya. Ini mengingatkan kita ya, tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika pada akhir hayatnya, ketika menjelang wafatnya, ya, mewasiatkan dengan perkara-perkara yang penting, yaitu tentang perkara tauhid. Menjelang wafatnya beliau menasihatkan, ya, memberikan wasiat kepada umatnya, ya, la taj'alu atau apa, nah, tentang perkara tauhid, al-muhim tentang perkara tauhid, ya. Maka ini juga dilakukan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, menunjukkan betapa kasih sayangnya beliau terhadap umatnya, kepada kita. Wahai seandainya orang-orang yang berada di kuburan itu tahu, ya, wasiat beliau Sallallahu Alaihi Wasallam menjelang wafatnya, ya, tentu mereka sangat bersedih bahwasanya mereka telah melanggar nasihat yang diucapkan oleh nabinya yang mulia menjelang kematiannya, menjelang wafatnya beliau, ya, tentu, ya, adalah suatu kebodohan yang besar, ya, ketika melanggar wasiat yang seperti itu dalam keadaan nabi yang sangat menyayanginya melarang dari yang seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan lafaz setelahnya pada ayat, ya baniya, wahai anak-anakku. Kata Syekh Shalal Fauzan, hadza nida, ini adalah panggilan kepada anak-anaknya. Inna Allah astafa lakumuddin, sungguhnya Allah telah memilih agama bagi kalian. Qala ay ikhtara at-tauhid lakum, Allah telah memilih tauhid atas kalian. Li'annahum auladul anbiya, karena mereka adalah anak-anak para nabi. Wa dzurriyyatul anbiya, dan keturunan para nabi. Fahum aula an yatamassaku bihadzal din, maka mereka lah yang lebih pantas untuk berpegang teguh dengan agama ini. Keturunan para nabi, ya, yang para nabi tidaklah mengajak kecuali kepada tauhid, mereka lah yang seharusnya lebih berpegang teguh dengan agama yang diajarkan dan diwariskan oleh bapak-bapak mereka. Nah, walau an yakunu qudwatan linnas, dan hendaknya mereka menjadi qudwah, contoh bagi manusia, ya. Maka pada zaman ini seharusnya mereka, para keturunan nabi, ahlul bait, ya, orang-orang yang diistilahkan dengan habaib, ya, apabila mereka memang betul-betul keturunan dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hendaknya mereka yang betul-betul berpegang dengan tauhid yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sepanjang hayat beliau, dari saat beliau diutus sampai meninggalnya beliau, tidak lepas dari pengajaran terhadap tauhid. Seharusnya anak keturunannya lah yang paling berhak untuk berpegang teguh dengannya dan mendakwahkannya, bukan justru mengajak kepada kesyirikan atau tawassul yang terkandung kesyirikan atau kebid'ahan di dalamnya. Naam. Qala fala tamutunna illa wa antum muslimun, maka janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan kalian beragama Islam. Qala hadhihi wasiyyatun bittamassuki biddin ila al-mamat, ini adalah wasiat untuk berpegang teguh dengan agama sampai akhir hayat, sampai kematian. Qala wa dzalika bil amali bih, yaitu dengan mengamalkan agama tersebut. Wassabati alaihi, dan kokoh di atas agama tadi. Wal hadari mimma yukhalifuhu minal bida'i wasyirki wadda'wati ilad dalal, dan berhati-hati dari perkara-perkara yang menyelisihi agama tersebut, baik itu berupa kebedaan-kebedaan atau kesyirikan, atau berupa ajakan kepada kesesatan. Nah, ini yang diwasiatkan oleh kedua nabi tersebut untuk berpegang teguh dengan agama, yaitu beramal dengannya dan kokoh di atasnya, dan jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara yang menyelisihi agama tersebut, berupa kesyirikan ataupun kebid'ahan ataupun kesesatan. Qala fama damal insanu ala qaidil hayah fa innahu urdatun lil inhiraf. Maka selama manusia itu masih berada dalam keadaan hidup, ya, selama itu pula lah dia terancam untuk menyimpang, ya, terancam dengan penyimpangan, atau yaitu beresiko besar atau memiliki resiko untuk menyimpang selama dia masih hidup, ya, sebagaimana yang disebutkan oleh yaitu kalau tidak salah Ibnu Mas'ud, final hayata atau final hayya la tu'man alaihil fitnah, ya, karena orang yang masih hidup itu tidak aman, ya, bahwasanya dia akan tertimpa fitnah dalam agamanya, ya, yang awal daripada ucapan beliau, man kana mustannan fastanna biman qad mat, ya, barang siapa yang ingin mengambil contoh, ambil contoh dari orang-orang yang sudah mati, ya. Final hay, karena orang yang masih hidup itu, walaupun dia seorang alim yang memiliki ilmu yang tinggi, ya, la tu'man alaihil fitnah, tidak dirasa aman baginya dari fitnah, bisa menyimpang, bisa terjatuh, dan bahkan bisa, yaitu terjatuh kepada kekufuran, ya, keluar dari agama. Nah, ini keadaan seorang manusia selama dia dalam keadaan masih hidup. Ya. Adapun yang meninggal dalam keadaan husnul khitam, ya, husnul khatimah, maka inilah yang patut untuk dicontoh, ya. Naam. Qala wa tibai du'ati dhalal, dan bisa jadi dia, ya, akan mengikuti para penyeru kesesatan selama dia dalam keadaan hidup. Masih berbahaya ini. Naam, in lam yuthabbithu Allah azza wa jall. Ya. Kalau saja Allah Subhanahu wa taala tidak mengokohkannya. Naam, wa hadza fihi dalilun ala anna al-ibrata bil khatimah. Ya. Dan di sini ada dalil bahwasanya yang menjadi ibrah, yang menjadi yaitu patokan adalah keadaan khatimah, keadaan penutup hayat dari seorang insan. Ya. Meninggal dalam keadaan bertauhid, maka ini adalah husnul khitam, ya, husnul khatimah, keadaan akhir yang baik yang diharapkan dengannya surga, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Barang siapa yang kata terakhirnya adalah kalimat la ilaha illallah, niscaya dia akan masuk ke dalam al-jannah. Maka al-ibrah bil khatimah, ya. Yang menjadi patokan adalah keadaan akhir seorang insan, ya. Maka kita ini, ya, belum sampai kepada taraf khatimah. Kalau kita berada di atas ketaatan, maka hendaknya kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu pertama. Namun harus ada rasa takut dalam diri kita, karena kita belum berada dalam keadaan aman, bisa tidak bisa dibilang aman, walaupun kita seorang salafi, walaupun kita katakanlah bersemangat untuk beramal dengan berbagai macam amalan, ya. Maka jangan merasa aman. Bahkan Al-Imam Ahmad sekalipun, ya, ketika beliau menjelang kematiannya, didatangi oleh syaitan, kemudian berkata, yang mananya, wahai Ahmad, sekarang kamu telah aman dari kami, ya, telah aman dari godaan kami, ya. Al-Imam Ahmad mengatakan, yang mananya belum aman saya, ya. Ini Al-Imam Ahmad paham bahwasanya syaitan masih ingin menggodanya untuk terakhir kali, ya. Yang bisa saja pada kesempatan terakhir tersebut, apabila seorang tidak waspada, ya. Apabila seorang tidak mawas diri dan mengetahui bahwasanya syaitan adalah aduun mubin, ya, musuh yang nyata, dia terjatuh pada kali terakhir yang kemudian ya, yaitu terjatuh kepada perkara kekufuran ataupun kemaksiatan, ya, dan berarti dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, ya, yaitu akhir yang buruk, ya. Maka al-ibrah bil khatimah yang menjadi patokan adalah keadaan terakhir. Ini menjadikan kita akan selalu merasa khawatir bagaimana kita akan mengakhiri hidup kita. Qala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian muslim. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan muslimuna lillahi bitauhid. Yaitu berislam kepada Allah, yaitu berserah diri kepada Allah, karena makna Islam adalah istislam, yaitu berserah diri bitauhid, dengan tauhid. Mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Qala fal islamu yuradu bihi tauhid. Maka Islam yang disebutkan dalam ayat ini muslimun illa wa antum muslimun, kecuali kalian dalam keadaan Islam, maka Islam yang dimaksudkan adalah tauhid. Jangan meninggal kecuali kalian bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa dinu jami'ir rusul. Dan Islam tersebut adalah agama dari semua rasul. Wa kullur rusul ja'u bitauhid. Dan setiap rasul itu datang dengan membawa ajaran tauhid. Wa huwa islamul wajhi lillahi azza wa jalla wal ikhlas. Yaitu menyerahkan wajah kepada Allah azza wa jalla dan mengikhlaskan amalan kepadanya. Wal ibtidai anisyirki, dan menjauhi kesyirikan. Qala fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan kalian berislam. Hadza hasun ala sabati ala hadha ad-din. Ini adalah upaya untuk memberi motivasi untuk teguh di atas agama ini. Wa adamul iltifati ila ma khalafahu. Dan jangan menoleh kepada yang menyelisihi agama ini. Qala wa fihi annal ibrata bil khawatim. Dan di dalamnya ada faedah bahwasanya yang menjadi patokan adalah keadaan-keadaan akhir dari seorang manusia. Qala wa annal insana bihasabi ma yukhtamu lahu min khairin aw syarrin. Dan bahwa seorang manusia itu tergantung keadaan akhir daripada hayatnya, apakah ditutup dengan kebaikan atau ditutup dengan keburukan. Wa fil hadis sahih, dan dalam suatu hadis yang sahih, inna ahadakum la ya'mala bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu 'alaihi al-kitab fayamalu bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Sesungguhnya salah seorang dari kalian betul-betul dia mengamalkan amalan-amalan ahlu jannah, yaitu mengamalkan amalan-amalan yang akan mengantarkannya kepada surga, kepada jannah Allah, ya, yaitu berupa amalan-amalan soleh, ya, bersungguh-sungguh dalam amalan tersebut. Hatta mayakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada yang memisahkan antara dirinya dengan surga tersebut kecuali satu hasta saja, yaitu sangat dekat dia dengan al-jannah, ya. Kalau saja dia meninggal dalam keadaan muslim, ya, maka dia akan masuk ke dalam surga. Fayasbiqu alaihi al-kitab. Maka dia didahului oleh catatan kitab yang telah dicatat untuknya, catatan takdirnya, ya. Bahwasanya dia bukan penduduk al-jannah. Fayamalu bi amali ahli an-nar. Maka dia beramal dengan amalan ahli an-nar pada akhir hayatnya. Fayadakhuluha, maka dia masuk ke dalamnya. Ini su'ul khatimah. Su'ul khatimah setelah dia mengamalkan amalan-amalan soleh yang begitu banyaknya. Sampai-sampai di sini disebutkan bahwasanya tidak ada yang memisahkan dia atau jarak antara dia dengan al-jannah hanya satu hasta saja. Jarak yang begitu dekatnya. Nah, kemudian sebaliknya, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar. dan sesungguhnya salah seorang dari kalian betul-betul mengamalkan amalannya ahlun nar, yaitu amalan-amalan yang mendekatkan kepada neraka dan azab Allah subhanahu wa ta'ala dari kemaksiatan-kemaksiatan, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', sampai tidak ada jarak antara dirinya dengan neraka tersebut kecuali satu hasta saja. Fayasbiqu 'alaihi al-kitab, maka dia didahului oleh catatannya, catatan takdirnya, bahwasanya dia ditakdirkan bukan sebagai ahlun nar, bukan sebagai penduduk neraka, walaupun dia banyak beramal dengan penduduk amalan penduduk neraka selama ini, amalan kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Faya'malu bi'amali ahlil jannah fayadakhuluha, maka dia beramal dengan amalannya ahlul jannah, kemudian dia masuk ke dalam al-jannah. Ya, banyak bermaksud kepada Allah dan mungkin juga banyak berbuat kesyirikan awalnya, ya, namun ketika pada akhir hayatnya dia beriman, ya, kemudian dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, ya, hanya dengan satu kalimat tersebut yang mengakhiri dia, atau dia mengakhiri hayatnya, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni seluruh dosa-dosanya dan memasukkan dia ke dalam al-jannah setelah sebelumnya dia begitu dekatnya dengan an-nar, begitu dekatnya dengan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu bersemangat untuk mendakwahi pamannya Abu Thalib, ya, yang Abu Thalib adalah orang yang berada di atas agama kesyirikan ketika itu, ya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang kepada Abu Thalib ketika Abu Thalib sudah mendekati kematiannya dan mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah, wahai am, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, kalimatan uhajju laka biha indallah, suatu kalimat yang aku bisa membelamu nanti di hadapan Allah, ya, satu kalimat yang bisa menjadikan Abu Thalib tadi, ya, yang awalnya berada di atas kesyirikan, ya, yang awalnya beramal dengan amalan-amalan ahlun nar, dengan kalimat la ilaha illallah, ya, akan dibela oleh Rasulullah SAW dan berhak nantinya biiznillah, ya, apabila Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan ketika itu akan masuk ke dalam surga al-jannah, ya, namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak menakdirkannya. Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan dan menetapkan dalam catatan bahwasanya Abu Thalib ini akan meninggal dalam keadaan tetap berada di atas kekufurannya, kesyirikannya. Maka dia, ya, meninggal dalam keadaan musyrik. Nah, qala al-ibratu bil khatimah, yang menjadi patokan adalah dengan keadaan akhir. Allati yamutul insanu 'alaiha, yang seorang manusia itu mati di atas keadaan tersebut. Walakin 'alal insani an ya'mala a'malan takunu sababan li husnil khatimah, akan tetapi seorang manusia itu hendaknya dia beramal amalan-amalan yang menjadi sebab husnul khatimah, ya, akhir yang baik, ya, jangan sampai dia berpatokan kepada hadis ini, ya, dia kemudian mengatakan, ya, enggak apa-apa loh, enggak apa-apa, berarti bermaksud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tinggal nanti pada akhir hayat mengucapkan la ilaha illallah, sudah, ini amalan ahlul jannah. Dan Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah, ya, beres. Menurut dia seperti itu. Nah, padahal apa, husnul khatimah, akhir yang baik itu ada sebab-sebabnya, harus dijalani, ya, selama dia hidup, yaitu dia sabat kokoh di atas agama, ya, dan juga berusaha untuk melakukan amalan-amalan soleh sepanjang hayatnya, yang itulah kemudian dia, dengan itu diharapkan dia bisa menggapai husnul khatimah. Qala wa yabta'idu 'anil a'mali allati takunu sababan li su'il khatimah, dan dia menjauhi amalan-amalan yang bisa menyebabkan dia terjatuh atau kemudian tertimpa su'ul khatimah. Qala wal a'malu katsirah, dan amalan-amalan itu demikian banyaknya. Wal insanu ma dama ala qaidil hayati fa huwa mu'ridun atau mu'ridun lil inhiraf wal fitnah, dan seorang manusia itu selama dia dalam keadaan hidup maka dia akan dihadapkan kepada kemungkinan untuk menyimpang, dan kemungkinan untuk terfitnah. Waqad yanharifu wa yamutu ala qadil Islam, dan bisa jadi dia menyimpang dan meninggal dalam keadaan dia tidak berpegang teguh kepada Islam, atau kemudian berpegang teguh kepada yang, atau berpegang dengan yang selain Islam. Qala hadzal hadits fi ilhas ala dinil Islam wasabati alaih. Maka dalam hadis ini ada hasungan untuk memeluk dan memegang agama Islam dan berpegang teguh dengannya. Qala wa su'alullah azza wa jalla husnul khitam. Dan hendaknya seorang manusia itu meminta kepada Allah untuk diberikan husnul khitam, akhir hayat yang sebaik-baiknya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan memberikan manfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.